Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 23 Maret atau 24 Maret 2022, bertepatan dengan malam ke 22 Syaban 1443 Hijriah. Maka di masjid apa? Nurul Yaqin di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sudah masuk selatan, bukan di barat. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita bersama ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah memberikan keep the faith, tambahan iman, tambahan ilmu. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita kaum muslimin. Meskipun pemerintah kita memberikan beberapa perkara yang aturan-aturannya berkenan dengan kita ataupun tidak berkenan dengan kita, maka selama pemerintah kita kaum muslimin dan mengajak kepada perkara-perkara yang baik, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala fi kitabihil karim, di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada pemerintah-pemerintah kalian yang mengatur kehidupan bermasyarakat, baik dari Pemda, baik dari pemerintah pusat. Taatilah pemerintah, taatilah perintah Allah dan Rasulnya, dan juga pemerintah-pemerintah yang mengatur kehidupan dunia, kenegaraan yang mana kita hidup padanya. Maka telah ditafsirkan oleh para ulama makna wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Telah terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan makna ulil amri minkum. Di antara para mufassirin menyebutkan para ulama, dan di antara para mufassirin mengatakan para umara pemerintah kita, dan sebagian mengatakan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah para sahabat Nabi dari para khulafa ar-rasyidin. Maka dari makna-makna ini, alhamdulillah, tidak ada yang berbeda. Namun yang rajih, seperti dirajihkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dikarenakan sesuai dengan pendalilan di dalam hadis-hadis yang lain, maka makna ayat wa ati'ullah au ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman, dan kepada Rasulnya, dan kepada para ulil amri minkum, maka yang lebih mengena adalah kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri kita. Mulai dari yang pertama, Presiden NKRI tercinta, Bapak Jokowi Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Dan para staf pemerintah yang lainnya, baik pusat ataupun daerah. Maka selama dia kaum muslimin dan memberikan aturan-aturan yang tidak menyelisih syariat, meskipun kadang-kadang aturannya karena perkara dunia penuh ijtihad menyesakkan dada, misalnya seperti aturan vaksin, di saat safar harus vaksin 2 kali, pada hakikatnya baik agar menjaga kesehatan dari warga semuanya. Namun sebagian orang berpikir bahwa itu adalah perkara yang menyusahkan sehingga safar harus divaksin, maka kita katakan selama perkara itu tidak menyelisih syariat dan pemimpinnya pemimpin muslim dan tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka masuk kepada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang mendekati makna ulil amri minkum ay, dia itu adalah mereka para pemimpin negeri. Mana dalilnya yang mendekati? Telah datang hadis yang mana hadis ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Abi Hurairah, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman ata'a Allah faqad ata'ani. Faman asa Allah faqad asani. Faman ata'a amiri faqad ata'ani. Faman asa amiri faqad asani." Yang maknanya, barang siapa kaum muslimin yang taat kepada Allah, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa kaum muslimin ata'a amiri, dia itu taat kepada amir-amirku. Amir-amir kaum muslimin yang memerintah dari kaum muslimin. Maka barang siapa yang taat kepada amir-amir, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang keluar dan bermaksiat menyelisihi pemimpin-pemimpinku dari kaum muslimin yang ditunjuk oleh kaum muslimin untuk mengatur negeri ini, kemudian keluar mendemo, memberontak, kudeta, maka telah menyelisihi bermaksiat kepadaku. Hadis ini barakallahu fikum datang dari Abi Hurairah dalam kedudukan yang la syakka wala raiba fi sihhatih, kesahihannya tidak butuh dipertanyakan lagi. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari sini, dari ayat yang satu ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ketaatan kepada pemerintah, selama pemerintah memerintahkan kepada kita perkara dari dunia yang mubah, namun perkara itu bukan perkara yang menyelisihi syariah, dan mereka masih dalam keadaan muslim, maka wajib ta'ah kita kepadanya. Dengan catatan tadi, tidak mengajak kepada kemaksiatan. Dan perkaranya yang mubah, di sini tergantung kepada sudut pandang manusia itu sendiri. Jika sudut pandang manusia itu sendiri merugikan, maka sabar. Jika sudut pandang manusia itu, bahkan program pemerintah ini baik, maka ikutilah dalam perkara yang mubah ini agar mengikuti anjuran yang ditetapkan hasil dari rapat pemerintah yang ada. Seperti contohnya program infrastruktur yang ada, di mana presiden kita bersama pemerintah membuat program infrastruktur di mana-mana, pembangunan pesat di mana-mana, mulai dari di ujung Sumatera sampai kepada di ujung Papua, maka pembangunan di mana-mana. Alhamdulillah, ini program pemerintah kita misalnya. Namun ada beberapa orang yang sudut pandangnya lain, mengatakan ini semua menyebabkan utang negara menumpuk, yang akhirnya setiap anak-anak yang lahir harus membayar hutang demikian dan demikian. Hanya sekedar asal bunyi. Apakah memang kita ditagih anak-anak kita untuk membayar utang negara? Maka seperti ini. Dan keputusan-keputusan yang lain, seperti kami misalkan tadi masalah vaksin dan sebagainya, alhasil selama perkara ini perkara yang mubah, tidak menyelisih syariat, dan dari sudut pandang aspek-aspek yang lain memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada rakyat, maka taatilah. Gampang sekali. Dan bahkan barakallahu fikum, selain dari hadis tadi, kita meyakini ahlu sunnah wal jamaah bahwa taat kepada pemerintah kita yang muslim selama tidak mengajak kepada kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, maka ketaatan kita kepada mereka dan tidak keluar, tidak demo, tidak khuruj anil hukam, tidak mengajak kudeta, menggulingkan pemerintahan, maka keimanan kepada ketaatan kepada pemerintah kita, maka ini menyebabkan kita masuk kepada surga. Awas. Hadis ini yang akan kami sebutkan perlu diketahui manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah dalam mentaati pemerintah itu adalah penyebab kita masuk kepada surga. Mana dalilnya? Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muawiyah ibnu Saleh an Sulaim ibni Amir dari Abu Umamah Al-Bahili, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa sumu syahrakum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah tadkhuluna jannata rabbikum. Yang maknanya, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Hajjatul Wada', di beberapa riwayat disebutkan seperti itu, yang maknanya, ya ayuhan nas i'budu rabbakum, wahai seluruh manusia, takwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, salatlah lima waktu kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian yang wajib-wajib, bayarlah zakat-zakat kalian, wa ati'u dha amrikum, this is the point, ini adalah poin pendalilannya, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian selama mereka muslim. Selama mereka berijtihad hasil dari rapat, kita harus melaksanakan demikian dan demikian, ada baiknya untuk kaum muslimin. Maka selama tidak mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kekufuran, maka wajib kita mentaatinya. Sesuai ayat tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan di dalam hadis ini, wahai kaum muslimin, salatlah lima waktu kalian, bayarlah zakat kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian, tadkhuluna jannata rabbikum, kalian akan masuk kepada surga yang Allah janjikan kepada kalian. Hadis ini barakallahu fikum, kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, di sanadnya Muawiyah ibnu Saleh wa huwa ibnu Hudail, dia adalah saduq hasanul hadis. Adapun Sulaim ibnu Amir thiqah, dan Abu Muawiyah dan Abu Umamah sahabi. Maka hadis ini hadis yang hasan dan telah dihasankan oleh syekh kami Mukbil Al-Wadi'i muhaddis dari Yaman. Maka dari kedudukan hadis ini yang hasan bagaikan hadis yang sahih dari segi pengamalan, namun dari segi derajat di bawah dari derajat yang sahih, namun hadis yang hasan sama dengan sahih dari segi pengamalan. Maka setelah kita mengetahui hadis ini hasan bisa diamalkan, maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari makna-makna hadis di sini. Maka di dalam hadis ini disebutkan wa ati'u dha amrikum, maka taat kepada pemerintah kita, tadkhuluna jannata rabbikum, penyebab kalian masuk kepada surga. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, wahai saudara-saudaraku tercinta, jalan untuk masuk kepada surga di dalam hadis ini mudah. Salat lima waktu, puasa Ramadan, membayar zakat-zakat yang wajib, dan taat kepada pemerintah kita. Taat kepada pemerintah pusat Pak Jokowi dan stafnya, semoga Allah menjaga mereka. Dan juga kepada pemerintah daerah yang merupakan rujukan dari pusat. Kemudian kita akan masuk surga dengan ketaatan kepada mereka. Selama tadi tidak mengajak kepada kemungkaran. Maka di dalam hadis yang agung ini, betapa sangat contradiction, sangat kontradiktif mereka kelompok ISIS ataupun kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, yang memprovokasi kaum muslimin dari rakyat-rakyatnya beserta para pemimpin agar terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan rakyatnya kaum muslimin. Maka mereka kelompok-kelompok ISIS ataupun jihadiyun ataupun dari kelompok-kelompok yang berpartai yang ingin mendirikan daulah Islamiyah, maka mereka menganggap masuk surga itu justru dengan mengkafirkan pemerintah, justru dengan berperang dengan pemerintah. Seperti waktu lalu di Poso, mereka tinggal di hutan, banyak nyamuk, kurang makanan, hidup dengan orang utan. Kemudian pemerintah di bawah menyisiri mereka. Dan mereka mengkafirkan pemerintah. Dan mereka membunuh dari kaum muslimin, dari polisi dan tentara, BRIMOB dan sebagainya. Maka mereka menganggap bahwa dinikahkan dengan bidadari-bidadari di dalam jihad mereka itu dengan berperang kepada pemerintah, menyerang kepada pemerintah, dan bermusuhan kepada pemerintah. Lihat bagaimana contradiction pemikiran mereka yang gagal paham kepada al-adillah. Adapun ahlus sunnah kita ini, bayarlah zakat-zakat yang wajib, puasalah Ramadan-Ramadan kalian, sholatlah lima waktu kalian, taatilah pemerintah kalian, taat kepada pemerintah, tidak mengkafirkan mereka, tidak mengajak manusia untuk berperang dengan mereka, tidak berperang bahkan dengan pemerintah untuk tujuan membuat daulah Islamiyah. Maka lihat bagaimana pemahaman ahli sunnah kita kepada hadis-hadis yang sahih. Maka terbayang kehidupan mereka, orang-orang jihadiyun yang menganggap bahwa mencela pemerintah adalah jihad, yang mendiskreditkan nama pemerintah adalah jihad, dan bahkan membuat bom bunuh diri, dianya mampus, maka jihad juga. Maka ini adalah gagal paham memahami akidah yang benar. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bahwa manhaj kita yang hak, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, tidak seperti mereka at-takfiriyun, kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dari pemerintah, baik dari BRIMOB-nya, baik dari TNI-nya, baik dari para pemimpin-pemimpin negerinya. Maka mereka kehidupannya sangat jauh dari sunnah. Akhirnya jika kita mengetahui keadaan mereka dan telah tertangkap mereka oleh pemerintah, ternyata uang-uang yang ada dari mereka adalah dari Bank Swiss, dari kelompok kufar yang mengirimi mereka dan yang mendoktrin mereka dan mengajari mereka membuat bom adalah kelompok kufar. Maka mereka membuat pengkafiran kepada kaum muslimin dari saudara-saudara kita BRIMOB ataupun Densus 88. Maka ternyata mereka mendapat dana dari kelompok kufar, orang-orang kafir. Mengkafirkan kaum muslimin, mendapatkan dana dari orang kafir, mendapatkan instruction untuk membuat amaliyah bom bunuh diri dari orang kafir. Maka sangatlah mereka itu gagal paham kepada agama yang benar ini. Namun kita ahli sunnah taat kepada pemerintah kita yang baik, memerintahkan untuk perkara-perkara yang baik, kemaslahatan, kebaikan untuk negeri kita, kita ikuti. Maka kita mentaati mereka, kita masuk kepada surga Di dunia kita tenang. Di dunia kita dalam keadaan tidak diburu-buru oleh pemerintah. Dan tidak diperangi pemerintah. Dan tidak kita mengkafirkan pemerintah. Tapi kita mentaatinya. Kemudian kita akan masuk kepada surga. Maka inilah dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam mentaati pemerintah kita. Alhamdulillah kita hidup di zaman ini, di era now, terutama NKRI tercinta, pemerintah kita pemerintah yang muslim. Dan pemerintah kita, apakah saya bertanya, mengajak kepada kesyirikan dan memerintahkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan puasa Ramadan, dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang baik, dan memerintahkan untuk melaksanakan kemungkaran? Silahkan dijawab, apakah seperti itu pemerintah kita? Hah? Tidak ada yang menjawab. Maka jawabnya adalah tidak. Pemerintah kita mengajak kepada kebaikan. Maka ingin masuk surga, taatilah pemerintah kita selama mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Kemudian di dalam hadis ini barakallahu fikum, di saat kita diperintah untuk taat kepada Allah, maka penyebab dari masuk surga adalah kita ini taat kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya dan kepada pemerintah dengan notabene. Pemerintah kita tidak mengajak kepada kemungkaran. Jika pemerintah mengajak kepada kemungkaran, maka tidak boleh kita untuk taat kepadanya. Ini asal dari permasalahan. Jika pemerintah kita mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, menyembah berhala, ataupun meninggalkan kewajiban rukun Islam dari sholat lima waktu ataupun puasa Ramadan, maka di sini notabene tadi taat kepada pemerintah dari ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan hadis yang kita sebutkan tadi wa atiudza amrikum, dan taatlah kepada pemerintah kalian, tadkhuluna jannata rabbikum, kalian akan masuk kepada surga. Maka di sini notabene-nya mempunyai pengkhususan. Apa pengkhususannya di sini? Dengan catatan bahwa pemerintah kita mengajak kepada ketaatan. Namun bagaimana jika mengajak kepada kesyirikan dan kemungkaran? Maka di sini tidak ada taat lagi kepada mereka. Karena apa? Karena pemerintah yang wajib kita taati di saat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu jika mereka melaksanakan kesyirikan, maka kita tidak boleh untuk mengikuti kesyirikan tersebut. Maka dalilnya telah datang di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Imran ibn Husain, dan datang dari Ali radhiyallahu anhu, dan juga datang dari Ibni Abbas. Adapun hadis dari Imran ibn Husain dan Ali radhiyallahu anhu, maka maknanya sama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah jalla wa ala. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah ta'ala. Maka la di sini la zahirnya nafilil jins, menafikan segala yang namanya ketaatan. Tidak boleh taat limakhlukin, kepada seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk di sini bersifat umum yang menjadi pemimpin kita, baik pemimpin kita dari pemerintah yang ada ataupun pemimpin dalam skup yang paling kecil, pemerintah di rumah. Maka di rumah kita ada pemerintah juga. Siapa pemimpin di rumah kita? Siapa? Laki-laki, suami. Yang mana Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari para perempuan. Maka kalian barakallahu fikum, bapak-bapak adalah pemimpin di rumah kalian. Jika istri kalian dalam keadaan kemaksiatan, maka dilerailah. Jika anak-anak kalian melaksanakan kemaksiatan, maka dilarang. Karena akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan ini. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa kalian adalah seluruhnya pemimpin, baik pemimpin negeri secara umum, secara skup yang global, ataupun skup yang paling kecil dari keluarga, seperti para suami atas anak dan istri, semuanya akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya. Maka pemimpin-pemimpin negeri dan pemimpin-pemimpin di skup yang mulai turun dari pemerintahan pusat, seperti para gubernur bertanggung jawab atas provinsi yang ada, para wali kota bertanggung jawab atas kabupaten-kabupaten yang dipimpinnya, bahkan para camat, maka apa-apa yang ada di kecamatannya menjadi tanggung jawabnya, dari kemungkaran, dari kebaikan, dan begitu pun dari kepala keluarga. Maka tidak hanya kita ini, para laki-laki, para bapak-bapak, bangga menjadi nomor satu di kartu keluarga. Kartu keluarga namanya Asep Gorbacep. Dia pemimpin keluarga. Setelah itu nomor dua siapa? Istrinya. Yang ketiga istrinya yang kedua. Misalnya. Kemudian anak-anaknya. Maka jangan hanya bangga di kartu keluarga. I'm number one. I'm best of the best. Saya nomor satu paling baik. Taib. Namun jangan lupa pertanggungjawaban lehernya. Karena Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Jika dia mempunyai istri, berdosa setiap hari tidak sholat misalnya, maka siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Dan begitupun anak-anaknya puasa Ramadan, dia makan di warung, diketahui, dan di rumah pun makan, sembunyi di kamarnya, maka bapaknya tahu, bapaknya bertanggung jawab. Karena di sana ada hadis yang lebih dahsyat dan lebih description dari hadis yang tadi dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Man istar'ahu ra'iyah wa khana ala ri'ayatih lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa seseorang yang diberikan amanah menjadi pemimpin bersifat umum, baik pemimpin negeri, baik pemimpin suatu wilayah, gubernur, wali kota, ataupun pemimpin di rumahnya, di mana dia dinikahkan, mertuanya menikahkan dengan putrinya, ini amanah, istri saya, anak saya menjadi istri kamu, amanah, awas, dunia dan akhirat dijaga. Kemudian dia disebutkan di dalam hadis, man yastar'ihi ra'iyatan fahana biha. Kemudian dia berkhianat atasnya. Yang jadi pemimpin misalnya corruption, miliaran, maka tidak amanah dengan uang rakyat. Ataupun pemimpin di rumah kemudian bermaksiat ahlu rumah dan dibiarkan, sehingga anaknya dan istrinya tidak pernah sholat, anak dan istrinya tidak pernah berpuasa. Siapa yang bertanggung jawab? Apalagi istrinya dengan make up keluar di jalan-jalan membuat fitnah bagaikan bunga trotoar yang liar, akhirnya siapa saja memetiknya, akhirnya selingkuh dengan tetangganya. Siapa yang disalahkan? Suaminya. Maka dia diberikan kepercayaan dan berkhianat atas kepercayaannya. Walam yarih ra'ihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau surga. Yang di dalam hadis banyak disebutkan surga itu tercium dari sabina kharifa, 70 tahun belum sampai kepada surga tercium bau harumnya. Dan jika tidak mencium bau surga, bagaimana masuk kepada surga? Mencium bau saja 70 tahun tidak bisa, bagaimana masuk kepada surga? Alhasil ini adalah tarhib bagi mereka orang-orang yang diberikan tanggung jawab, baik suami, baik pemimpin negeri, bagi mereka orang-orang yang korupsi dan sebagainya, maka masuk kepada hadis ini. Maka para bapak-bapak, mulai dari sekarang evaluasi diri. Dari apa-apa yang diamanatkan kepadanya, dari istrinya, dari anak-anaknya, apakah sudah menjadi pemimpin yang baik. Maka jika sudah menjadi pemimpin yang baik, maka beberapa tahun yang akan dijadikan pemimpin lain lagi. Alhasil pemimpin kepala keluarga akan terus dipilih. Meskipun tidak ada pemilu, tetap dipilih jadi pemimpin kepala keluarga. Maka dari sini ketaatan kita kepada pemerintah dan ketaatan dari ibu-ibu rumah tangga dan anak-anaknya kepada pemimpin dari suami, selama suaminya mengajak kepada ketaatan. Maka jika suaminya tidak takut kepada Allah, memerintahkan kepada istrinya, sekarang banyak orang-orang pesta pernikahan mau Ramadan, kau kan jago menyanyi, dulu aku terpincut kepadamu karena kau menyanyi dangdut di tempat-tempat pernikahan, maka aku melamarmu. Nah, sekarang daripada di rumah, nyanyilah, dapat uang satu kali pentas 200 ribu. Maka pemimpin negeri rumahnya ini memerintahkan kepada istrinya kemungkaran untuk nyanyi karaoke ataupun di pesta pernikahan, maka ini haram, tidak boleh. Maka di sini perempuan ini akan berkata sesuai ucapan Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Hadis ini datang dari berbagai sahabat, datang dari Imran ibn Husain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari jalan Ayyub As-Sikhtiyani an Muhammad ibn Sirin an Imran ibn Husain. Maka hadis ini dikeluarkan Ashabu Sunan dari sanad yang tadi, Ayyub As-Sikhtiyani imam, dan juga Muhammad ibn Sirin imam, dari Imran ibn Husain seorang sahabi, maka sanadnya sahih. Dan telah datang dari Ali radhiyallahu anhu juga dengan makna seperti ini. Dan sanad Ali ma'ruf dari Abdurrahman ibn Mahdi, dari Sufyan Atsauri, dari Zubaid, dari Sa'ad ibn Ubaidah, dari Abdurrahman As-Sulami, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dan dari Ali. Maka sanadnya pun hasan. Dan bahkan telah datang diriwayat dari sahabat yang lain dengan lafaz yang lain. Seperti datang dari Ibnu Umar, yang mana lafaznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-sama' wa ta'ah," maka wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita, "fima ahab wa karih," dari perkara-perkara yang dicintai, dari aturan-aturan dunia yang dicintai, seperti pembagian THR di 2 kali lipatkan, senang apa tidak? Senang. Dan juga apa-apa yang dari perkara yang mubah yang mungkin menyempitkan, maka sabarlah. Karena kesabaran ini adalah perkara yang ma'ruf. Selama pemerintah memerintahkan kepada kita perkara yang ma'ruf, yang baik, maka sabarlah. Maka hadis ini pun sama, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Maka hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Kutaibah Ibnu Sa'id, dari Laits Ibnu Sa'ad an Ubaidillah Ibnu Umar an Nafi' an Ibnu Umar, maka sanadnya sanad as-sahihain. Maka dari hadis-hadis ini kita mengetahui bahwa perintah taat kita kepada pemerintah kita, selama pemerintah kita tidak mengajak kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, selama mengajak kepada kebaikan yang asli, seperti ayo masyarakat harus semuanya bangun pagi sholat fajar, perintah dari pemerintah. Dan barang siapa yang sholat fajar berjamaah di masjid akan diberikan gaji 2 kali lipat. Dan yang bukan PNS akan diberikan setiap bulan bla bla bla. Wah, nikmat sekali seperti ini. Maka taat. Dan begitupun dalam perkara yang mubah, seperti yang kami misalkan tentang vaksin dan sebagainya, perkara yang mubah, taat. Namun di saat diperintahkan perkara yang mengajak kepada kemungkaran, maka la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada pemerintah, selama dia itu menyelisihi dari perintah Allah Jalla wa'ala. Sudah habis waktu. Sudah selesai. Selesai pelajaran. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Kembali saya simpulkan bahwa taatilah pemerintah kita, kita masuk kepada surga selama pemerintah kita tidak mengajak kepada kemungkaran. Adapun mereka, kelompok ISIS, kelompok Khawarij, kelompok orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, maka mereka ingin masuk kepada surga. Kenapa mereka berjihad di poso? Ingin masuk surga. Kenapa mereka memerangi Brimob dan sebagainya? Ingin dinikahkan dengan 70 bidadari. Namun gagal paham. Coba kita sekarang taat kepada pemerintah, no problems. Pemerintah tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kita pun taat. Alhamdulillah. Pemerintah tidak memerangi kita dan kita tidak memerangi pemerintah. Akhirnya kita bisa masuk kepada surga. Adapun mereka ingin masuk kepada surga harus berperang. Harus terjadi kebrutalan, bom bunuh diri dan sebagainya. Maka alhamdulillah, syukurilah atas pemahaman yang benar ini. Dari pelajaran deradikalisasi ini. Wa naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.